sekali lagi, yang membawa umat-umat terdahulu mendustakan para rasul, diantaranya merasa aman dari istidlal Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul khauf minhu. Dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamadaw fil ma'asi wal mukhalafat, sehingga mereka terus-menerus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan mukhalafat-mukhalafat, penyisihan-penyisihan, wastaba'adul istidraj min Allah, dan menganggap mustahil ada istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan istidraj kata mereka, ini kebiasaan saja. Ya. Bukan kenikmatan-kenikmatan yang akan berujung dengan siksaan dan hukuman. Ini kebiasaan. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita menderita, kadang-kadang kita bahagia. Ini kebiasaan saja, enggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi hal halikin, ini keadaan orang-orang yang binasa. Nah, wa fil ayat tsaniyah, pada ayat yang kedua, yahkilahu an khalilihi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khalilnya, orang yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Annahu lamma basyaratuhu al-malaikatu biwaladihi Ishaq, ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahir putranya Ishaq alaihissalam, istab'ala dhalika ala kibari sinnihi. Nabi Ibrahim menganggap mustahil dikarenakan usianya sudah tua. Masa saya punya anak lagi? Nah, saya sudah tua usianya. Faqalat lawal malaika, maka malaikat berkata kepadanya, fala takum minal qanitin, janganlah engkau termasuk di antara orang-orang yang berputus asa. Ay al-ayisin, orang-orang yang berputus asa. Nah, fa'ajabahum bi'annau laysa biqanit, Nabi Ibrahim menjawab bahwasanya beliau bukan putus asa. Lakinnahu qala dhalika ala wajhi ta'ajjub, akan tetapi beliau mengucapkan hal itu dalam bentuk ta'ajjub. Ta'ajjub. Nah, kok bisa? Saya sudah tua, kemudian bisa punya anak. Secara keumuman, orang yang sudah tua, apalagi istrinya mandul, nah, susah untuk mendapatkan anak. Sehingga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menghabarkan tentang kelahiran anaknya Ishaq, ketika istrinya mengetahui, wasaqat wajhaha wa qala azujun akim, sampai menampar-nampar wajahnya, ini benar atau tidak berita ini. Kemudian dia mengatakan, saya sudah tua, mandul lagi. Merasa takjub dengan adanya berita tersebut. Ini bukan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi merasa takjub dengan berita tersebut. Ma yustafadu minal ayatain, faedah apa saja yang diambil dari kedua ayat ini? Fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, at-tahdir minal amni min makillah wa annahu min a'zamil dhunub. Peringatan dari sifat merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini merupakan dosa yang sangat besar. Di antara dosa yang sangat besar adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, at-tahdhir minal qunut min rahmatillah. Peringatan dari sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu min a'zami dhunub, dan sesungguhnya sifat ini pun termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Sehingga ketika seorang memiliki banyak dosa-dosa, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian ingin bertobat, bertobat kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada ucapan, tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dosa saya sangat banyak sekali. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, fil ayatain, yang ketiga faedahnya dari dua ayat tadi, annahu yajibu al mu'min ay yajma'a bainal khauf war raja. Sesungguhnya wajib bagi setiap mukmin menggabungkan antara sifat al khauf, takut, dan raja, berharap. Ya, telah kita jelaskan bahwasanya kedua ibadah ini, al khauf war raja, ibadah yang agung. Nah, bahkan termasuk di antara pokok-pokok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawf wa roja wa al-mahabbah. Harus ada semuanya. Dikarenakan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, jatuh kepada pemahaman khawarij. Yang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, jatuh kepada pemahaman murjiah. Yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, jatuh kepada pemahaman sufiyah. Sehingga mukmin Ahlus Sunnati wal Jamaah menggabungkan antara itu semuanya. Ada rasa takut, rasa harap, dan juga rasa cinta ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghlibu janibar raja fa ya'manu makrallah. Jangan sampai sisi harapnya lebih dominan mengalahkan takutnya. Ya, sehingga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap, berharap terus. Tanpa ada rasa takut. Nah, sehingga kalau hanya berharap saja, tanpa ada rasa takut, dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghlibu janibal khauf fa ya'as min rahmatillah. Dan juga jangan sampai rasa takutnya mengalahkan. Nah, mendominasi. Hanya ada rasa takut saja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hanya rasa takut saja. Nah, maka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti ada keduanya. Al-khauf wa raja. Kita takut dan berharap. Kalau hanya takut saja, ujung-ujungnya menyebabkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berharap saja, ujung-ujungnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga harus ada sifat al-khauf wa raja. Yang keempat, al-khauf wa raja min anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasuha lillahi wahdahu la syarika lah. Sesungguhnya al-khauf wa raja, rasa takut dan harap, ini di antara macam-macam ibadah. Ya. Yang wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Bahkan telah kita jelaskan, al-khauf wa raja ini di antara poros inti ibadah. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullahu taala, ibadah itu berputar pada tiga perkara ini. Al-khauf wa raja wal mahabbah. Ada yang rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara faedah-faedah dari dua ayat yang kita bacakan tadi berkenaan dengan bahayanya sifat merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan bahayanya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kedua sifat ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.